Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-babul khamis. Bab yang kelima dari kitabul hajj. Setelah kita selesai dari membahas sifat tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka pembahasan berikutnya adalah terkait fil amakinil lati tushra'u ziyaratuha fil madinati, tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, adalah ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam وشد الرحل إليه. Disunnahkan ziarah, berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, وشد الرحل إليه. شد الرحل يعني سفر, kepergian. شد الرحل adalah kinayah, kata lain dari kata as-safar. Disunahkan ziarah ke masjid Nabi dan bersafar menuju tempat tersebut. Fi ayyi waqtin min ayyami sanah, pada waktu kapanpun dari hari-hari selama setahun, yakni kapanpun saja waktunya, disyariatkan dan disunahkan untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Sawa'un akana dhalika qabla al-hajji am ba'dahu, baik itu mengunjunginya sebelum haji atau sesudahnya. Wa laisa laha waqtun khas, tidak ada waktu khusus dalam menziarahi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kapanpun, hari apapun, bulan apapun, baik musim haji atau di luar musim haji, baik sebelum dia melaksanakan ibadah haji atau sesudah selesai dari pelaksanaan ibadah haji, kapanpun waktunya bebas, tetap dianjurkan dan tidak ada waktu khusus. Kemudian beliau memberi peringatan dan tanbih. Qala wala dakhla laha fil hajj, perlu diketahui, dan tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Ziarah ke Masjid Nabawi itu tidak ada hubungannya sama sekali dalam ibadah haji. Walaisat min syurutihi, tidak pula termasuk syarat haji. Jadi bukan syarat haji seorang harus ziarah ke Masjid Nabawi, tidak. Bahkan tidak ada hubungannya dalam ibadah haji sama sekali. Wala min wajibatihi, tidak pula, bukan dari kewajiban-kewajiban haji. Lakin, akan tapi, yambaghi liman qadima ilal hajji an yazura masjidahu, sepantasnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, berangkat untuk haji, hendaknya dia berziarah ke masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu qabla ada'i faridatil hajj, baik dia berkunjungnya itu sebelum melaksanakan kewajiban ibadah hajinya, atau ba'daha, atau setelahnya. Wabi khasatin, terkhusus, man yashuqqu alaihi safaru ila hadhihi al-amakin, terkhusus dan terutama bagi orang-orang yang berat untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat seperti tempat ini. Jika dia melaksanakan di luar ibadah haji, di luar musim haji, atau dia susah, jauh, tempatnya jauh sehingga dia berat jika berkunjungnya itu cuma dalam rangka melaksanakan berkunjung kepada Masjid Nabawi sallallahu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau marra al-hujjaj bil Masjid An-Nabawi wa sallu fihi lakana arfaqu bihim. Seandainya orang-orang yang jarang datang ke Masjid Nabawi, seandainya mereka itu, ini para jamaah hujjaj, para jamaah haji yang jarang-jarang dia bisa berangkat haji, jarang-jarang dia bisa berangkat untuk ziarah di Masjid Rasul, seandainya mereka melewati Masjid Nabawi, wa sallau fihi, dan mereka sholat di dalamnya, lakana arfaqu bihim, maka tentu ini lebih mudah daripada mereka mengkhususkan safar dalam rangka untuk menziarah saja ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian di saat melaksanakan ibadah haji, sehingga lebih mudah, maka dianjurkan pula bagi dia untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Wa a'zamu li ajrihim, dan tentu lebih memperbesar pahala mereka. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dua amalan, yaitu amalan haji dan amalan ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung ke Masjid Nabi bukan ke kuburan. Nanti akan ada pembahasannya. Yang disyariatkan adalah berkunjung ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala jama'u bainal husnayain, dan tentu mereka dengan berziarah ke Masjid Nabi, dengan itu mereka telah mengumpulkan dua kebaikan. Ada fardhatil hajj, yaitu yang pertama kebaikan pahala penunaian ibadah haji, wa ziyaratul Masjid Nabawi lis-salati fi. Yang kedua, kebaikan yang kedua adalah bisa melakukan sunnah berziarah ke Masjid Nabi dan sholat di dalamnya. Ma'al ilm, kemudian beliau mengulangi lagi, namun tetap harus diketahui. Kama sabaq, sebagaimana yang telah disinggung tadi, bi anna hadhihi ziyarah, bahwa ziarah berkunjung, kunjungan ke Masjid Nabi, laisat min mukammilatil hajj, bukan perkara penyempurna haji. Bukanlah penyempurna haji. Wala dakhla laha fihi, tidak ada kaitannya dalam ibadah haji. Ziarah ke Masjid Nabi itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji sama sekali. Fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhihi ziarah, haji seseorang itu sudah sempurna dan sudah cukup tanpa ziarah ke Masjid Nabi. Wala irtibata bainaha wa bainal hajji, dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara ziarah ke Masjid Nabi dan dengan ibadah haji. Albattah, sama sekali. Nah, inilah masalah yang pertama beliau sebutkan di sini terkait berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesimpulannya bahwa berkunjung di masjid beliau itu adalah perkara yang disyariatkan. Namun perlu diingat, bukan berarti itu merupakan bagian dari manasik ibadah haji atau umrah. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya, hanya saja perkara yang sunnah seorang ziarah ke Masjid Nabi. Tentunya jika dia berangkat ke tanah haram, ke tanah suci, Makkah atau Madinah, tentunya lebih mudah bagi dia jika mengamalkan sunnah ini. Terlebih orang yang tinggalnya jauh dari daerah tersebut. Maka apabila mereka berziarah ke tempat-tempat yang disyariatkan, ini tentu ini lebih utama. Tentu lebih utama. Namun bukan berarti harus. Bukan berarti ini termasuk bagian dari amalan ibadah haji atau umrah. Qala wal adillatu ala masyru'iyyati syaddir rah syaddir rihali li masjidihi sallallahu alaihi wasallam, dan salat dalamnya. Walaupun itu ditempuh dengan perjalanan safar, walaupun dia menempuhnya dengan perjalanan safar, ini dianjurkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, pertama minha, diantaranya, diantara dalil-dalil tersebut, al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari wa Muslim, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masjid. Janganlah, atau tidak boleh, syaddur rahl, tidak boleh melakukan perjalanan safar illa ila thalathati masjid, kecuali pada tiga masjid saja. masjid al-Masjidul Haram wa Masjidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidul Aqsa, yaitu Masjidil Haram Makkah, yang kedua Masjid Rasulullah yaitu Madinah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Maka tidak boleh seorang safar, yang dimaksud safar yang dilarang di sini adalah safar dengan tujuan ibadah. Safar dengan tujuan untuk beribadah ke suatu tempat tertentu tidak boleh. Kecuali pada tiga perkara ini, tiga tempat ini saja, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi boleh seorang yang jauh tempatnya dari masjid tersebut, dari tiga masjid ini, mereka safar tujuannya untuk datang ke Masjid Nabawi, ke Madinah, hanya untuk ziarah dan sholat di dalamnya, tidak mengapa. Tetapi di luar itu, di luar tiga masjid ini tidak boleh. Sehingga jika ada seorang, dia punya niat safar menuju masjid agung di suatu daerah yang ramai, masjid besar, tujuan dia ibadah untuk dia lakukan di dalam masjid tersebut, tidak boleh. Jadi tidak boleh safar ibadah ke suatu tempat tertentu kecuali pada tiga masjid ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa disyariatkan, artinya yang dipahami dari hadis ini berarti disyariatkan dan dianjurkan untuk safar pada tiga masjid ini. Sebagaimana dilarang untuk safar selain dari tiga masjid ini, maka sebaliknya dianjurkan dan disunnahkan untuk berangkat safar menuju tiga masjid ini dan berziarah kepadanya. Kemudian dalil yang kedua tentang syariat perjalanan safar menuju masjid beliau sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang disunnahkan. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim juga. Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwah. Salat di masjidku ini, yakni di Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1,000 kali salat di tempat lain. Jadi pahalanya dikali lipatkan menjadi 1,000 kali lipat daripada dia salat di tempat lain, di masjid lain. Illal Masjid Al-Haram, kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjid Al-Haram. Karena Masjidil Haram itu lebih banyak pahalanya. Jika seorang sholat di Masjidil Haram, maka seperti yang disebutkan dalam hadis juga, bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100,000 kali sholat di masjid yang lain. Lebih besar pahala yang dilipatkan mi'atu alf, 100,000. Kalau di Masjid Nabawi hanya 1,000. Qala fa hadhihi an-nusus tadullu ala mashru'iyyati ziyarati masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa dalil yang telah disebutkan ini menunjukkan ala mashru'iyyah, tentang syariatnya ziarah, berkunjung, ziyaratu masjidi an-nabi, berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis salati fi, untuk salat di dalamnya, dikarenakan keutamaan tersebut. Lifadliha wa mudha'afati ajriha, dikarenakan keutamaan yang terdapat di dalamnya dan juga dikarenakan besarnya pahala dan yang dikali lipatkan jika seorang melaksanakan salat di dalam Masjid An-Nabawi. Qala wa tadullu aidan, juga menunjukkan dari hadis di atas, hadis larangan untuk safar kecuali kepada tiga masjid, menunjukkan hadis itu, annahu yuhramu syaddur rihal, diharamkan melakukan syaddur rihal, perjalanan safar, li ghairi hadhihi al-masajid ats-tsalats, menuju selain dari tiga masjid ini. Liqasdil ibadah. Dengan tujuan ibadah. Dengan tujuan ibadah. Maksudnya, diharamkan dan dilarang safar menuju tempat-tempat lain dengan tujuan ibadah. Kecuali pada tiga masjid ini. Adapun jika tujuannya lain, bukan ibadah tujuannya, ada kepentingan, ada keperluan, ada hajah, dia harus berangkat ke suatu tempat, maka tidak mengapa. Yang dilarang adalah dia safar dengan tujuan ibadah. Maka tidak boleh jika itu dilakukan di luar tiga masjid ini. Sehingga jika dia safar untuk perdagangan misalnya, dia harus berangkat ke suatu tempat atau ke suatu masjid yang di situ ada masjid, maka ini dia tujuannya bukan safar untuk sholat di masjid, tidak. Tujuan dia adalah safar untuk menyelesaikan keperluan dia. Demikian juga safar untuk talabul ilm. Safar untuk talabul ilm. Tujuannya bukan ibadah di suatu tempat tersebut, tapi dia tujuannya untuk talabul ilm. Maka ini tidak mengapa. Walaupun talabul ilmnya di masjid, dia safar dari perjalanan yang jauh untuk menghadiri daurah misalnya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini tidak mengapa. Sehingga berbeda antara safar yang dilarang di sini dengan safar yang ada keperluan. Qala fala tusra'u ziyaratu was-safaru li ayyi makanin fi anha'il ma'murah. Maka tidak disyariatkan dan dilarang untuk berkunjung was-safar dan melakukan perjalanan safar li ayyi makan, kemanapun tempatnya, fi anha'il ma'murah, dari tempat-tempat yang dimakmurkan. Dengan tujuan ibadah tadi, dengan tujuan dia beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Ini tidak boleh. Illa ila hadhil masajid tsalats, kecuali hanya pada tiga masjid yang telah disebutkan ini. Naam. Sehingga tidak boleh menuju tempat-tempat lain dalam rangka untuk sholat di tempat tersebut, kemudian dia melakukan perjalanan safar untuk sampai ke masjid tertentu. Dan tujuan dia adalah untuk ibadah di masjid, tidak boleh. Kecuali pada tiga masjid ini. Kenapa? Karena ini merupakan sad adzara'ya. Menutup celah, menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang terjerumus kepada kesyirikan dan perbuatan dosa. Nah, seorang jika dia berangkat safar menuju tempat-tempat tertentu untuk beribadah pada tempat tersebut, dikhawatirkan dia mengagungkan tempat-tempat ini. Safar ke kuburan, ke makam wali fulan, ke tempat-tempat yang dianggap di situ ada barokah. Ini berbahaya terhadap akidah seseorang. Sehingga dilarang safar-safar untuk beribadah kecuali hanya pada tiga masjid ini. Qala wa qasdul madinati lis-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqir rijali wan mashru'un fi haqqir rijali wan nisa. Kepergian menuju masjid nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah lis-salah, untuk salat di masjid nabi, mashru', ini disyariatkan. Fi haqqir rijal wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh. Laki-laki maupun perempuan. Tidak khusus hanya untuk laki-laki. Lima taqaddama min umumil adillati sabiqah, berdasarkan apa yang telah lalu dari dalil dan keumuman dalil yang telah disebutkan tadi, bahwa salat di masjid beliau lebih utama. Dan tidak mengkhususkan laki-laki atau perempuan. Dan juga Rasul melarang la tasuddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan safar kecuali pada tiga masjid ini. Maka berdasarkan keumuman ini, dan asalnya perempuan itu sama dengan laki-laki dalam dari sisi syariat. Dari syariat asalnya perempuan hukumnya sama dengan laki-laki, kecuali ada pengkhususan ada tanda-tanda yang itu hanya khusus untuk wanita, maka ini berbeda. Tapi asalnya selama tidak ada, mereka termasuk orang yang diajak bicara dalam khitab asy-syara', dalam syariat. Qala amma kaifiyatu ziyarah. Setelah beliau menyebutkan tentang dalilnya, maka beliau menyebutkan terkait tata cara ziarah ke masjid Rasulullah SAW. Qala fa idza wasala al-musafir ila al-masjid, jika seorang musafir telah sampai ke masjid Nabi Nabawi, ustuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid, disunahkan baginya untuk masuk dengan mengedepankan kaki kanannya di saat masuk masjid. Wa yaqulu ad-du'aul mashru'u, wa yaqulu ad-du'a al-mashru'u 'inda dukhuli ayyi masjidin, wa yaqulu ad-du'a al-mashru'a, dan dianjurkan juga bagi dia untuk mengucapkan doa yang disyariatkan. 'Inda dukhuli ayyi masjid, di saat dia masuk masjid manapun, sehingga tidak ada bedanya antara masuk masjid Nabi dengan masuk masjid yang lain. Masuk dengan kaki kanan yang sunnah, membaca doanya sama seperti masuk ke masjid-masjid yang lain, yaitu seperti contohnya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Qala wa laysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsus, tidak ada zikir khusus untuk masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da dzalika yusalli rak'ataini fi ayyi makanin min al-masjid, kemudian setelah masuk ke masjid Nabi, sebagaimana disyariatkan juga di saat dia masuk ke masjid manapun, disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Fi ayyi makanin min al-masjid, di tempat manapun dari bagian masjid. Qala wa in sallaha fi ar-raudhati fa huwa afdal. Akan tapi jika seorang itu bisa melaksanakan salat di ar-raudhah. Ar-raudhah adalah sebuah tempat yang berada di antara kamar Nabi dan mimbar beliau alaihi salatu wassalam. Antara kedua tempat itu disebut dengan raudhah. Jika seorang sempat dan mampu, ada kemudahan bisa untuk salat di tempat tersebut, yaitu antara Hijr Aisyah ini kamar Rasulullah SAW yang sekarang adalah kuburan beliau, jadi antara kuburan makbarah dengan mimbar Rasul SAW dahulu itu terdapat raudhah, taman dari taman-taman surga. Maka itu lebih utama jika seorang bisa salat di tempat tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah, antara rumahku, yaitu antara kamar Aisyah, karena kamar Aisyah adalah posisi yang terdekat dengan masjid, dan mimbarku rawdah, terdapat taman rawdah dari taman-taman al-jannah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, ada dua makna tafsir di sini. Maksud dari hadis ini, antara rumahku dan mimbarku itu terdapat taman dari taman-taman surga. Tafsir yang pertama yaitu bahwa tempat ini nanti akan dipindah di surga. Tempat ini nanti akan dipindah di al-jannah dan menjadi taman surga. Tafsir yang kedua yaitu bahwa maksudnya adalah seorang yang bisa sholat di tempat ini, keutamaannya itu mengantarkan seseorang untuk masuk ke jannah. Yaitu antara rumahku dan mimbarku terdapat taman dari taman-taman surga. Ditafsirkan dan dimaknakan dengan dua makna ini. Yang pertama yaitu tempat itu nanti akan dipindah di jannah, dan yang kedua, mana yang kedua, yaitu ibadah yang dilakukan di tempat tersebut itu bisa mengantarkan seseorang menuju jannah. Tentunya ini harus diperhatikan di saat seseorang ingin melakukan amalan sunnah, jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain. Dan tentunya, terlebih di musim-musim haji, di mana sangat banyak manusia yang berziarah ke masjid Rasulullah SAW, dan sangat tidak memungkinkan atau susah, berat seseorang untuk bisa sampai ke Raudhah Nabi SAW pada musim-musim tersebut. Sehingga, jangan sampai seorang dalam rangka mengamalkan sunnah, kemudian dia mengganggu dan menzalimi orang lain. Terlebih, salatnya tidak khusyuk. Maka ini kurang utama. Justru lebih utama mengedepankan kekhusyuan dalam salat daripada dia mengutamakan tempat. Daripada pengutamaan tempat. Tetapi jika memungkinkan, maka ini lebih utama. Namun harus diperhatikan hal-hal tadi. Qala wa man zara masjidahu yanbaghi lahu an yuhafidha ala ada'i shalawatil khams fihi. Bagi yang berziarah ke masjid sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia untuk menjaga ayyuhafidh, menjaga ala ada'i shalawatil khams, perunaian salat lima waktu fihi, di dalamnya. Nah, bukannya dia datang ke masjid hanya untuk rekreasi, untuk pamer, untuk tamasya saja, bersenang-senang. Tidak. Tujuannya untuk ibadah. Ini yang sepantasnya, yang seharusnya. Bukan hanya untuk bermain, berkunjung saja. Tidak. Tetapi hendaknya dia untuk beribadah di masjid tersebut. Wa an yukthara fiha min adz-dzikri wad du'a. Juga disyariatkan memperbanyak zikir dan doa. Wa salatin nafilah fi raudhatish syarifah, dan salat sunnah di raudhah yang mulia tersebut. Ihtisaban lil ajri wa thawabil jazil, dalam rangka berharap pahala dan ganjaran yang besar. Naam, ini yang dianjurkan, yaitu memperbanyak ibadah, memperbanyak salat sunnah di masjid Nabi SAW, berzikir, berdoa dan seterusnya. Jika memungkinkan, maka lebih utama di raudhah. Di raudhah tadi. Jika tidak, maka di tempat manapun dari bagian masjid. Naam, tentunya ibadah yang dilakukan di tempat yang agung, pahalanya pun lebih agung, lebih besar. Sehingga ini kesempatan bagi seorang yang bisa mampir berziarah ke masjid Rasulullah SAW, hendaknya dia memperbanyak amalan ibadah di masjid itu. Karena tempatnya itu adalah tempat yang mulia. Sebagaimana waktu-waktu dan masa-masa yang agung, ibadah jika dilakukan pada masa-masa dan waktu tersebut, itu lebih besar pahalanya daripada dia melakukan di waktu yang lain. Demikian juga terkait tempat. Seseorang melaksanakan ibadah di tempat yang agung, maka semakin besar pula pahala yang bisa dia dapat. Qala amma salatul fariidhah, adapun terkait salat wajib, salat lima waktu yang ditegakkan di masjid tersebut, fal aula lizairi wa ghairihi an yataqaddama ilaiha, maka yang utama tentunya bagi orang yang berziarah, yang berkunjung atau yang selainnya untuk maju ke saf terdepan. Wa yahrisu 'ala shufufil ula, dan bersemangat untuk meraih saf pertama. Al-muraghabi fiha, yang terdapat anjuran padanya, saf al-awwal. Mastata', sebatas kemampuan dia, semampunya. Li'annaha muqaddamatun 'ala raudhah, dikarenakan saf pertama di saat melaksanakan salat jamaah itu lebih utama daripada seorang salat di raudhah. Lebih diutamakan daripada dia salat di raudhah. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang terdapat dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan saf pertama. Sehingga termasuk kesalahan seorang di saat safnya kosong di bagian depannya. Terlebih di masjid Rasulullah SAW, dia lebih mementingkan raudhah ini. dia mencari tempat di raudhah tersebut sehingga tidak mau keluar, tidak mau berpindah, dan dia sampai sholat jamaah ditegakkan, dia memilih di situ padahal belum penuh saf-saf terdepan. Itulah terkait masalah ziarah masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kesimpulannya bahwa disunnahkan di Madinah untuk berziarah ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah yang berikutnya, al-masalah tsaniyah, ziyaratu qabrihi, ziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalu idza zara al-muslimu al-masjid an-nabi al-masjid an-nabawi istuhibba lahu ziyaratu qabrihi. Jika seorang muslim berkunjung ke Masjid Nabawi, maka disunnahkan baginya untuk berkunjung juga ke kuburan Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qabrai sahibaihi, dan dua kuburan kedua sahabat beliau, Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi. Menziarahi kuburan ini, yakni kuburan Rasul dan kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ini adalah amalan yang sifatnya itu mengikuti ziarah Masjid Nabawi. Walaysat hiya aslul qasd. Bukanlah itu tujuan utamanya. Berkunjung ke kuburan, ziarah kubur Rasul alaihi wasallam itu bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tetapi hanya saja sebagai pengikut. Jika seorang masuk Masjid Nabawi dan dia sempat bisa datang ke Masjid Nabawi, maka dianjurkan juga bagi dia untuk bisa ziarah ke masjid ke kuburan Rasul alaihi wasallam dan kedua sahabatnya tersebut. Tetapi bukan berarti tujuan utamanya adalah kuburan. Berbeda. Seseorang yang tujuan utamanya kuburan dan seseorang yang tujuan utamanya masjid. Berarti di sini menunjukkan bahwa ziarah kubur Rasul alaihi wasallam itu sifatnya mengikuti. Sifatnya mengikuti ketika seseorang ziarah ke Masjid Nabawi. Dan ziarah kubur bukanlah tujuan asal, bukan tujuan utamanya. Sehingga tidak boleh seorang berniat sebelum dia berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabi SAW, niatnya dia terbalik. Saya ingin berangkat ke Madinah untuk berkunjung ke kuburan Rasul SAW. Ini salah. Dan tidak boleh. Dia akan beliau ingatkan juga. Wahadihi ziyaratul masyru'ah, inilah tata cara ziarah yang disyariatkan, yaitu ziarah ke Masjid Nabawi. Dan jika seorang sudah ziarah ke Masjid Nabawi, itu tujuan utamanya, maka baru setelah itu diikutkan juga, disunnahkan jika dia sempat ziarah ke Masjid Nabawi, disunnahkan juga bagi dia setelah itu untuk ziarah ke kuburan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wala yusra'u syaddur rahli ilaiha, dan tidak disyariatkan untuk safar pepergian menuju kuburan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh. Bal syaddur rahli li ziyarati kuburil anbiya'i wassalihin wal amakin al-ukhra ghairil masajid al-thalathah غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إن عقد الإجماع على تحريمه. Bahkan safar untuk ziarah kubur siapapun, baik kubur para nabi, kubur orang saleh, atau tempat manapun, itu para ulama telah terjadi kesepakatan di antara para ulama, diharamkan dan tidak boleh ziarah kuburan siapapun, tempat manapun, masjid apapun, itu haram hukumnya jika ditujukan ibadah atau mengambil barokah dari tempat-tempat tersebut, kecuali illa ila thalathati masjid, kecuali pada tiga masjid yang telah kita sebutkan tadi, yang telah disebutkan tadi, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kata beliau, sehingga ziarah ke tujuannya, jika seorang ziarah berangkat ke Madinah, ke Masjid Nabawi, tapi tujuannya dia adalah ke kuburan, untuk melihat kuburan Rasul, berkunjung ke kuburan Rasul, dan itu dia jadikan yang utama, tujuan utama dia ini, sudah salah dalam niatnya, dan dia telah melakukan perjalanan safar pada perkara yang haram. Tidak boleh. Perkara yang diharamkan. In aqada al-ijma'u ala tahrimih. Sepakat para ulama telah sepakat. In aqad, yakni telah terjadi kesepakatan di antara mereka atas pengharaman hal tersebut. Wa man fa'alahu fahuwa 'asin bi niyyatihi. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia telah berdosa atas niatnya itu. Athimun bi qasdihi. Berdosa juga di atas perangkatan dia menuju tempat tersebut. Limafhumil hadithil waridi fi syaddir rihali ilal masajidith thalath. Berdasarkan hadis yang telah tabit dari Rasulullah SAW tentang larangan bepergian kecuali pada tiga masjid tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya di sini, ziarah kubur itu sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sempat datang ke Masjid Nabawi. Ada bagi selain mereka? Tidak. Sehingga tidak disyariatkan bagi kita untuk berangkat menuju kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak, ini perkara yang diharamkan. Termasuk dilarang dalam hadis tadi. Sehingga jika seorang meniatkan itu tujuan utamanya, ini haram. Tetapi jika dia meniatkan itu bukan tujuan utama, sebagai tujuan yang mengikuti, maka ini boleh. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, ini juga teringat kita tentang sebuah kaidah al-fiqhiyah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Sadi rahimahullah. Wa minal ahkami fit taba' yathbutu la idha istaqalla fawaqa'. Ini ada beberapa hukum terkait masalah at-taba' yang mengikuti. Yathbut, boleh. Beberapa hukum itu boleh jika dia sifatnya itu mengikuti yang lainnya. Tetapi la idza istaqalla fawaqa, tetapi jika dia dilakukan secara terpisah dan tidak dilakukan secara mengikuti, maka ini diharamkan. Jadi contohnya seperti ini. Yani hukum yang berapa hukum yang mana dia jika sifatnya itu mengikuti yang lainnya boleh dia. Tetapi jika dia dilakukan secara sendiri terpisah dari yang lainnya, maka tidak boleh. Pernah kita sebutkan contohnya, yaitu seperti membeli susu yang masih ada dalam kantung kambing. Kita beli susu yang masih ada dalam kantung kambing. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya beli susunya ini saja, tidak boleh. Karena ada larangan di situ, yaitu kejahilan, ketidakjelasan dalam jual beli. Tetapi jika seorang membeli kambingnya bersama dengan susu yang ada di kantongnya, maka ini boleh. Karena statusnya sekarang susu itu bukan terpisah, dia mengikuti asalnya, mengikuti yang lain. Sehingga ada beberapa hukum yang statusnya seperti ini. Jika dia mengikuti yang lainnya, boleh. Tapi jika dia terpisah sendiri, tidak boleh. Demikian juga seperti mengunjungi Masjid Rasulullah SAW di sini, jika dilakukan secara terpisah dan dilakukan itu tujuan utamanya, maka tidak boleh. Tetapi jika dilakukan karena mengikuti yang lainnya, karena dia menziarahi Masjid Rasul, maka ini disyariatkan dan dibolehkan. Qala wa amma kayfiyatu ziyarah, adapun terkait tata cara ziarah kuburan Rasul alaihi salatu wassalam adalah fa'ala az-zairi an yaqifa tijaha qabrih, hendaknya seorang yang berziarah tersebut untuk menghadap ke arah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam bi adabin, dengan adab, wa khafdi wa khafdin wa sautin, dan dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras-keras ramai di situ, tidak, dengan adab yang baik, karena itu tempat yang mulia. yaitu di masjid. Yang sekarang di mana kubur Rasulullah sudah masuk ke masjid. Dan juga ini kuburan Nabi Alaihissalam, orang yang paling baik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang menghadap ke arah kuburan Nabi dengan adab dan kesopanan dan dengan suara yang lirih, tsumma yusallimu alaihi qailan, kemudian mengucapkan salam kepadanya dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah setiap orang yang menyalamiku illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam, kecuali jika Allah bangkitkan rohku, maka aku balas salam mereka. Qala wa in qala az-zairu assalamu alayka ya khayyakhiratu ya khiratullah min khalqi, jika ada yang mengucapkan dengan salam yang bentuknya seperti ini, assalamu alayka ya khiratullah min khalqi, selamatan atasmu wahai hamba pilihan Allah dari makhluk yang lain, dari makhluk-makhluknya, ashhadu annaka qad ballaghta risalah, aku telah bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan ar-risalah, wa addaital amanah, menunaikan amanah, wa nashahtal ummah, menasihati umat, wa jahadta fillahi haqqa jihadih, dan aku bersaksi bahwa engkau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Allahumma atihi al-wasilah wal-fadilah, ya Allah berikanlah untuk beliau al-wasilah dan al-fadilah, wab'athul maqam al-mahmudan alladhi wa'adta, bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang kau janjikan. Allahumma jazihi an ummatihi khairal jaza, ya Allah balaslah kebaikan dia kepada umatnya dengan sebaik-baik pembalasan. Maka ini juga boleh. Ini juga boleh karena ada athar yang menyebutkan tentang yang seperti ini. Tapi yang disyaratkan yang penting adalah assalam. Bersalam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disyariatkan. Adapun yang tambahan-tambahan yang lain, maka ini bebas. Tetapi yang utama tentunya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu cukup memberi salam kepada Rasulullah SAW. Lima uthira an ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang paling kuat mutabaahnya dengan Rasulullah SAW, annahu kana idza sallama ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi la yazidu ala qawlihi assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau jika memberi salam kepada kuburan Rasul dan kedua sahabatnya, beliau tidak lebih dari mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika mengunjungi kuburan Rasulullah, mengucapkan salam kepada di hadapan kubur Rasul dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian kepada Abu Bakar juga assalamu alayka ya Aba Bakrin. Kemudian kepada Umar bin Khattab, yaitu ayahnya, assalamu alayka ya Abata, keselamatan atasmu wahai ayahanda. Thumma yansarif, kemudian beliau berpaling. Ya sudah, cukup itu saja. Yang penting salam, kemudian selesai. Tidak berdoa di tempat tersebut, tidak berlama-lama, tidak melakukan ibadah di tempat tersebut, tidak. Cukup yang disyariatkan adalah memberi salam kepada orang yang ada di dalam kuburan itu, yaitu Nabi dan kedua sahabatnya yang mulia. Ini yang disyariatkan. Adapun tujuan berdoa di sisi kuburan Nabi alaihissalatu wassalam, maka ini perkara yang diharamkan, bahkan termasuk perkara bid'ah. Dijelaskan para ulama bahwa berdoa sengaja, berdoa di sisi kuburan Nabi SAW ini perkara yang haram, perkara yang mungkar, bahkan termasuk syirik asghar, termasuk syirik asghar. Kenapa? Karena ini adalah wasilah menuju syirik akbar, menuju syirik akbar. Lihat, kita telah ketahui bahwa tujuan untuk ziarah kubur Rasul saja itu tidak boleh. Hanya untuk ziarah saja tidak boleh jika dia tidak memiliki tujuan mengunjungi Masjid Nabawi. Hanya sekedar berangkat dari tempatnya dan dia meniatkan untuk datang ke kuburan Nabi SAW saja, tanpa dia mengikutkan itu pada ziarahnya ke masjid beliau, ini dilarang. Maka bagaimana jika seorang itu melakukan ibadah-ibadah di tempat tersebut dengan sengaja? Ini tentu lebih diharamkan. Bepergian menuju tempat itu sudah tidak boleh, walaupun itulah tempatnya orang soleh, Nabi sekalipun, orang terbaik, tidak boleh. Terdapat wasilah perantara kepada perbuatan syirik. Dilarang oleh Rasul, dilarang oleh Allah Azza wa Jal, perkara yang bisa mengantarkan, mengkhawatirkan untuk terjerumus kepada perkara syirik. Sehingga berdoa, beribadah di samping kuburan Rasul, dia meniatkan dan dia menganggap itu lebih utama, ini perkara bidah, perkara yang haram, bahkan termasuk syirik asghar, karena mengantarkan kepada syirik akbar. Kaidahnya yaitu semua yang mengantarkan kepada syirik akbar, maka itulah syirik asghar. Perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik akbar, itulah syirik asghar. Ini berdoa kepada Allah di sisi kuburan Nabi, tidak boleh. Maka bagaimana dengan orang yang berdoa meminta manfaat dalam rangka untuk mencegah madarat langsung kepada Nabi SAW? Ini syirik akbar. Berdoa kepada Rasul, lebih di sisi kuburannya, tidak boleh. Ini syirik akbar, keluar dari agama Islam. Maka ada seorang untuk mengetahui hukum-hukum ziarah Masjid Nabi dan juga tentang hukum-hukum ziarah kuburan Rasul SAW. Kemudian yang tersisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Naktafi bi hadzal miqdar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.